وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الأربعون القاعدة الـ40 يجب فعل المأمور به كله فإن قدر على بعده وعجز عن باقيه فعلى ما قدر عليه. Wajib melakukan apa yang diperintahkan secara total, secara keseluruhan. Jika mampu laksanakan sebagian perintah dan tidak mampu laksanakan sebagian yang lain, maka hendaklah dia lakukan yang mampu dia lakukan. Dasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Dan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, maka kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian. Fayusalli man qadara ala ba'di arkani salati, maka orang yang mampu mengerjakan sebagian rukun salat dan syarat salat, wa ajaza dan tidak mampu melakukan yang lain, dalam dia sholat, tetap sholat dan melakukan apa yang mampu dia lakukan dari hal-hal itu, dan gugur darinya hal-hal yang dia tidak mampu untuk dia lakukan. Wal amsalatu hadzal asli katsiratun jiddan, dan contoh-contoh untuk kaidah ini sangat banyak sekali. Ya, mengulas terus. Al-Sharihu rahimahullahu, al-ma'muratul wajibatu yajibu ayat ya bima qadara alaihi minha wasqutu anhu ma ajaza thumma hadza saqitu in kana lahu badalun ata bi badalihi fa masalan fil wudu'i idza kana indahu ma'un yakfi ba'du adaihi fa yajibu alaihi ayastamilahu wal baqi yatayammamu anhu li annahu qadara ala istimalil ma'i fi ba'dil adai fa wajaba alaihi wa ajaza anhu bi ba'dil a'dha'i fa wajaba badaluhu wa huwa tayammum wa hadza fil husli min al janabati idza kana indahu malun la yakfihi fa innahu yasma'un ma'un la yakfihi fa innahu yaghsulu mas ta'a min badanihi wa yatayammamu anil baqi wa kadzalika fi salati kama dzakara syekhu rahimallahu wa illam yakun lahu badalun saqata nihaiyan. Pemasalan man qatala nafsan qata'an wajabat alaihi kafaratu wa hiya itqu raqabatin fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati fatas wudu'anhu kafaratu. Nah, hal-hal yang diperintahkan yang wajib untuk dikerjakan apa yang mampu untuk dikerjakan dan gugur yang tidak mampu. Kemudian yang gugur ini jika punya badan pengganti, maka dikerjakanlah gantinya. Contohnya wudu, jika seorang itu punya air cukup untuk sebagian wudu, sebagian anggota wudu, maka wajib baginya menggunakan air. Adapun anggota bagian wudu yang tidak kenal air, maka ditayamumi. Maka tayamum seperti biasa dengan niat ditujukan kepada anggota wudu yang belum terkena air. Karena dia mampu untuk menggunakan air pada sebagian anggota wudu, maka itu menjadi kewajibannya. Dan dia tidak mampu pada sebagian anggota wudu yang lain, maka wajib melakukan gantinya, yaitu tayamum. Demikian juga dalam mandi junub, jika seorang itu punya air yang tidak cukup, maka hendaklah dia basuh apa yang bagian badan yang mampu untuk dia basuh, dan anggota badan yang lain adalah dia tayamumi. Demikian juga sholat sebagai yang disebutkan oleh penulis. Wa ilam yakun lahu badalun, namun jika tidak ada pengganti, maka gugur, hilang sama sekali. Contohnya siapa yang membunuh satu jiwa dengan tidak sengaja, wajib baginya kafarah, yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika betul-betul kemudian tidak mampu, maka gugur darinya kafarah. Kemudian kaidah berikutnya tentang masalah tadakhul dalam niat ganda. Idza tamat ibadatani min jinsin wahidin, jika terkumpul dua ibadah yang jenisnya sama, tata kholat af'aluhuma, maka bisa tumpang tindih, bisa cukup mengerjakan salah satu dari dua ibadah tadi. Waqta fa'anhuma bifi'lin wahidin, maka cukup untuk mendapatkan dua ibadah tadi satu pekerjaan. Idza kana al-maqsudu wahidan, jika maksud dari ibadah tersebut juga sama. Ya, fitri, matang. Wahada min ni'matillahi wa taysirihi anal amal al-wahida yaqumu maqama al-a'malin. Faman dakhala al-masjida waqta huduri rawatibati fasola rakaataini yanwi bihima rawatibata wa tahiyyatal masjidi fasola lahu fadluhuma fadluhuma wa kadzalika law istama'at ma'ahuma au ma'a ahadihima sunnatul wudu'i au salatul istikharati au ghairiha min ad-da'watil asbab. Faman halafa intata aymanin ala syai'in wahidin wa hanatha fihi intata maratin qabla takfiri ajza'ahu kafaratun wahidatun anil jami'i. Fa'in kana ala khilfu ala syai'ini fa'aktharu wa hanatha fil jami'i. Wa kadalika ala masyuri minal madhabi wa akhtara syaikhu Taqiyuddini fi hadhihi al-mas'alati al-akhirati an al-kafarata tata'addadu bi ta'addudil makhlufi alayhi. Wa amma idza kanat kafaratu mutabayyinatan maqsiduha fa kafarati diharin wa yaminin billahi awdin wat in qaulil wati fi nahari ramadhana wajib alaihi kafaratun di kulli wahidatin minha idza hanatha wallahu alam. Nah, maka ini di antara nikmat Allah dan kemudahan Allah bahwa satu amal bisa yakum maqama menggantikan beberapa amal. Siapa yang masuk masjid pada saat telah tiba waktu mengerjakan sholat rawatib, dia sholat dua rakaat dengan niat dengan dua rakaat tersebut rawatib dan tahiyatul masjid, maka hasalalahu fa'allahumma, maka dia mendapatkan pahalanya, pahala dua amal itu. Demikian juga seandainya ditambah di samping dua tadi atau salah satunya sunnatul wudu, maka boleh dia cuma dua rakaat dan itu dia dapat tiga pahala. Atau salat istikharah atau salat-salat yang lain yang memiliki sebab. Contoh yang lain, siapa yang bersumpah dengan beberapa sumpah untuk mengerjakan satu hal kemudian dia batal, dia langgar sumpahnya beberapa kali sebelum bayar kafarah, cukup baginya satu kafarah untuk semua. Namun jika dia bersumpah dengan dua poin sumpah atau lebih kemudian dia langgar fil jami, fakadzalika alal mashhur, demikianlah pendapat yang terkenal dalam mazhab dan dipilih Syaikh Taqiyuddin Ibn Taimiyah dalam masalah yang terakhir, pasal kafarah itu berbilang dengan jumlahnya hal yang disumpah, yang jadi sumpahnya. Adapun jika kafarat tersebut tujuannya beda-beda, ada kafarat dihar, ada kafarat sumpah, atau hubungan suami istri di siang Ramadan, maka wajib baginya kafarat untuk masing-masing dari keduanya. Idza hanasa, jika wajib jika dia telah melanggarnya. Wallahu a'lam. Kalau saya teman. hadhihi qaidatun muhimmatun wa hiya tadakhulu al-ibadati lakin bi syurutin. Syaratul awal idza kana al-maqsudu bi hadhihi al-ibadati wahidan wa huwa an ya'tiya bi hadhihi al-ibadati bi qat'in nadhari an kaunihi mustaqillatan aw li ibadatin ukhra. Asyartu tsani an takuna min jinsin wahidin. Asyartu tsalits an la takuna ihdahuma tabi'atan lil ukhra. Fa in kanat tabi'atan lil ukhra fa innaha la tujzi'u anha. Ka sunnatul fajri masalan ma'a salatil fajri. Fala tujzi'u salatul fajri an sunnatil fajri li anna sunnata tabi'atun. Wa dzakara asy-syekhu rahimahullahu ta'ala amsalatan 'ala dzalika. Insanun dakhala al-masjida ba'da adzanil dzuhri wa kana qad tawaddaa qariban wa lam yasil walam yusalli raatibata dhuhri fa huwa 'ala al-hali mashru'un lahu sunnatul wudhu'i wa tahiyatul masjidi wa raatibatu dhuhri fa tujzi'u rak'ataini 'anil jami'i ya'ni al-maqsuda wahidun wa huwa an ya'tiya bi rak'ataini ba'da al-wudhu'i wa bi rak'ataini 'inda dukhul masjidi wa ya'tiya bi raatibati dhuhri wa qad hasala kullu hadha wa huna naqulu imma an yanwi hadhihi ibadati jami'an fayahsulu lahu sawabul jami'i wa imma an yanwi wahidatan minha fahuna yunzur inna wa ar-ratibata ajza'at an tahiyatil masjidi wa an sunnatil wudu'i wa inna wa sunnatil wudu'i fa innaha tujzi'u an sunnatil wudu'i wa an tahiyatil masjidi li annahu hasala al-maqsudu bidzalika lakinnaha la tujzi'u an ar-ratibati ya'na maqsuda huna wujudu ataini qabla sholati mustaqillataini wa mithlu ma kana al-maqsudi minhu wujuda rak'ataini mustaqillataini ma law nasiya al-witra wa ratibata al-fajri fa innahu la yumkinu an yusalliya al-duha rak'ataini yanwiha 'anil jami'i li anna kulla sholatin maqsudatin bidzaliha. Nah, hadir kaidah muhimah adalah kaidah penting, yaitu kaidah tadakhulul ibadat. Nah, kaidah ini berlaku dengan sejumlah syarat. Yang pertama, maksud dari ibadah-ibadah tersebut sama. Wa ayati bihadil ibadah, maka ibadah ini dilakukan biqatin nadar, tanpa melihat apakah mustaqilah berdiri sendiri ataukah untuk ibadah yang lain. Dan jenis ibadahnya sama, gerakannya sama. Kalau sholat sama sholatnya, bukan sholat jenazah, sama sholat duha misalnya. Dan yang satu tidak boleh adalah tabi' untuk yang lain. Fa'inkan tabi', maka jika tabi' untuk yang lain, maka tidak sah. Contohnya sholat sunnah fajar dengan sholat duhur, maka tidaklah sah sholat fajar dia sholat duhur karena sunnah sabitah. Maka tidaklah sah sholat subuh an sunnah til fajri, sudah kemudian mendapatkan sunnah sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Yana sunnah tatabi'ah, karena qabliyah di sini tabi. Maka kalau wajib tidak boleh. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan sejumlah contoh untuk ahli itu. Seorang yang masuk masjid setelah azan duhur dan dia telah berwudu qariban belum lama, dan dia belum sholat qobliyah duhur. Fahuwa alal hal, maka dia saat ini disyariatkan untuk mengerjakan sholat wudu, tahiyatul masjid dan sholat qobliyah duhur. Maka tujuh cukuplah dua rakaat yang dia kerjakan dari tiga niat tadi, karena maksudnya sama, yaitu melaksanakan dua rakaat setelah wudu, dua rakaat ketika masuk masjid, dan dua rakaat setelah ratibatul fajr, ratibatul duhur, rawatib untuk sholat duhur, itu qobliyah duhur. Waqad hasala kulluhu kullu hadza, ini semua telah terjadi. Maka jika di sini kita katakan imam boleh jadi Anda berniat dengan semua ibadah ini, maka Anda dapat pahala semuanya. Atau Anda berniat satu saja, maka di sini dilihat. Kalau niatnya cuma satu. Jika niatnya adalah ratibah, melaksanakan salat rawatib, maka sudah gugur, tidak perlu tahiyatul masjid dan sunnah wudu. Wainawa sunnah wudu, jika niatnya salat sunnah wudu, maka belumlah mencukupi dari fa'inna hatu juzi, maka dia telah mencukupi dari sunnah wudu dan tahiyatul masjid, karena telah terwujud maksud dengan hal itu. Namun tidaklah mencukupi untuk rawatib, karena maksud di sini adanya dua rakaat sebelum sholat yang berdiri sendiri. Wa mithlu ma kana al-maqsud, dan contoh dari apa yang dimaksudkan adalah adanya dua rakaat yang berdiri sendiri. Ma law nasiya al-wata, dan contoh contoh untuk yang maksudnya adalah adanya dua rakaat yang berdiri sendiri. Seandainya seorang itu lupa witir dan qobliyah subuh, maka tidaklah mungkin seorang itu mengerjakan salat di waktu duha sebanyak dua rakaat dan dia niatkan dua-duanya. Lianna kullu salatin maqsudun bidzatiha, karena setiap salat itu memiliki maksud. Maka syarat yang bisa ditambahkan ini, ibadah yang ditadakhurkan itu bukanlah maksudun bidzatiha. Kalau dia maksudun bidzatiha, kan tidak bisa. Namun boleh jadi terjadi perdebatan dan debat tabel antara ini termasuk maksudun bidatih ataukah tidak. Nah, maksudus. Maqulhu rahimahullahu salatul istikharati bihi ihtimalun antakuna salatul istikharati maksudatan bidatihya fayusali li ajlil istikharati rakataini wa yakulu ba'dahuma dua al istikharati wa yahtamilu an takuna ghayra maqsudatin bi dhatiha wa yakunu hadha rajul alladhi dakhala al masjida ba'da al wudu'i mutaliban bi sunnatil wudu'i wa sunnati dhuhuri al masjidi waratibati wal istikharati wa yanbi bi dhalika arba'a nawafila wa qad yata'ayyatu dhuhulu salatil istikharati bi dhalika bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam al-yarqa ro'ataini min huiril faridoti wa innahu yastuku ala hadha annahu sholah ro'ataini min huiril faridoti wa qada yukalu inna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala min huiril faridoti binaan alal aglabi wa annahu labuda min ro'ataini mustaqilataini li istighfarati wa hadha lasaka annahu ahwatu wa awla hatta ya'lamul insanu hatta ya'lamal insanu wa huwa yusalli annahu innama fa'ala dhalika min ajli ayastaghfira rabbahu azza wa jalla walladhi ara anal awla an tukhrija salatal istikharati an dhalika wa ayyuqala labuda lil istikharati min raka'ataini mustaqilataini. Nah, ya, untuk salat istikharah maka kita lihat salat istikharah bisa digabungkan kalau menurut Syafi'i di mata. Fi ihtimal di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bahasa salat istikharah itu maksud bidatiha. Maka dia mengerjakan salat karena istikharah sebagai doa. Setelah itu baca doa istikharah. Dan kan bahasanya salat istikharah itu tidaklah ghair maksudatin bidatiha, tidaklah dimaksudkan. Fa'ikul hadha rajul, maka orang yang masuk masjid setelah wudu karena ingin mengerjakan salat sunnah wudu, dan dia juga bisa niat sunnah masuk masjid dan rawatib dan istikharah. Fa'yan bibidhalika arba nawafil, maka ada empat nawafil. Maka nyata ayat dan diantara dan boleh jadi yang menguatkan masuknya salat istikharah dalam hal itu, sabda Nabi, maka hendaklah dia sholat dua rakaat yang bukan fardu. Cuma dikatakan demikian, berarti bukan maksudun litadihi. Fa'inna isluka ala hadha, maka sebenarnya tepat ala hadha berdasarkan hal ini, ala hadha atas orang tersebut, kalau dia telah sholat dua rakaat dan itu bukan sholat yang wajib. Pokok juga, dan dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min ghairil binaan alal aghlab. Apa bedanya? Min ghairil ridha binaan ala aghlab. Atau mengatakan kan juga bisa jadi kita katakan sabda Nabi menurut al-Faridah adalah menimbang umumnya. Umumnya orang salat istikharah itu dikhususkan pada waktu tertentu yang bukan waktu salat fardu. Maka labu tidak boleh tidak dua rakaat yang berdiri sendiri untuk istikharah. Wahat ala syakat yang tidak dilakukan, mesti lebih hati-hati, lebih utama sehingga orang itu menyadari ketika dia sholat, pasti dia melakukan hal tersebut karena meminta pilihan kebaikan kepada Allah Azza wa Jal. Fala di awam, maka pendapat yang menjadi pendapatku anal aula, bahasanya yang lebih baik adalah kita keluarkan sholat istiqoroh di bab ini, sehingga kita katakan tidak boleh tidak harus ada istiqoroh tersendiri dari dua rakaat yang mustaqilatain, berdiri sendiri. Ya, maka tentang sholat istiqoroh apakah dia mustaqil atau tidak diperselisihkan. Ya, pendapat yang lebih dicenderung oleh Syaikh Muthaimin mustaqilah, sehingga tidak bisa digabungkan niatnya dengan sholat-sholat yang lain. Tapi kalau sesadi bisa. Ya, Fitri. Sering mengatakan kaidatun atau fil istiqarati yakunu ba'da sholati. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faljarka ro'ataini min khairil faridoti summa liyakul walayastu alaihi annahu sholla ro'ataini illa idha sallama minha wadahiru annahu yarfa'u yataihi di anal asla fitu'ai raf'un yataihi wa minal amsilati fitada khulil ibadati idha akhara tawafal ifadati fil haji wa tawfa indal wada'i nabiyan tawafal ibadati adza'a anan anil wada'i maka tidak nawa huma jami'an fa'in nawa tawafal wada'i faqad lam yujzik hu an tawafil ibadati lianna tawafal ibadati ibadatun mustaqil latun wahadihi mas'alatun labudda ay yatanabbah atau yantabiha wa hadhihi mas'alatun la buta ayantabiha laha al-hujaju di anna kathiran minhum yuakhiru tawafal ifadati fatajiduhu yanwi tawafal wada'i wa yaghiba andini tawafu ifadati tawaful ifadati mas'alatun binaan ala hadhihi al-qa'idati hal tadakhulu kullu min salatil kullun min salatil taubati wal wudu'i wa tahiyatil masjidi wa ma bainal adanaini waratibati wal kudumi min as-safar al-jawab na'am kullu makan al-maksudu wahidan fa innahu yatadakhulu wal maksudu huna salatun rakataini. Nah, faedah doa dalam istikharah itu setelah selesai sholat. Alasannya karena Nabi mengatakan adalah sholat dua rakaat bukan yang wajib. Kemudian tsumma liyaqul, kemudian dia berdoa. Walaih sedekah tidaklah tepat dikatakan sholat dua rakaat kecuali jika telah salam. Maka wadzahir, maka kemungkinan yang lebih mendekati, dan kemungkinan yang lebih mendekati ketika doa itu mengangkat dua tangan, karena inilah hukum asal dalam doa, karena hukum asal dalam doa adalah mengangkat dua tangan. Maka pendapat yang dirasakan oleh Ibnu Utsaimin, doa istikharah itu setelah salam, bukan sebelum salam. Sebagian ulama berpendapat sebelum salam, namun Ibnu Utsaimin setelah salam dengan alasan faliyarka' rakaatain, maka adalah dia salat dua rakaat. Dan tidaklah dikatakan selesai. Ya. Selesai dari salat kecuali setelah salam. Dan di antara contoh tadakhul ibadat adalah seandainya orang dalam haji seorang itu mengakhirkan tawaf ifadah. Dan dia tawaf ketika tawaf wada sambil niat tawaf ibadah, maka itu ajza mencukupinya sudah dari salat wada. Demikian juga jika niat dua-duanya, maka dapat dua-duanya. Namun jika dia niatnya tawaf wada saja, maka tawaf ibadahnya belum sah, belum dipenuhi. Karena tawaf ibadah adalah ibadah yang berdiri sendiri. Maka ini adalah satu hal yang harus diperhatikan oleh para jemaah haji. Karena banyak dari mereka yang menunda tawaf ibadah, maka anda jumpai dirinya yang meniatkan tawaf wada, dan hilang dari pikirannya kalau itu juga tawaf ibadah. Pertanyaan, berdasarkan kaidah ini tadakhul fil ibadat, apakah salat taubah, salat wudu, tahiyatul masjid dan di antara dua adzan dan iqamah dan salat rawatib dan tiba dari safar itu berlaku kaidah di atas? Yeah. Jawaban beliau, na'am, iya, selama maksudnya sama maka bisa tadakhul. Dan maksudnya, jadi maksud di sini adalah salat dua rakaat. Al-aymanu ala aqsamin. Al-qismul awal, idza halafa 'iddatu aymanin ala shay'in wahidin ajza'athu kafaratun wahidatun wala iskala. Misalu dhalika, halafa an la yukallima fulanan wa ba'da fatratin qabalahu shariquhu wa lamahu ala 'adami taklimihi li fulanin wa halafa maratan ukhra an la yukallimahu ثم بعد فتاتين قابله صديق آخر ولا ما هو على ذلك فحلف مرة أخرى أن لا يكلمه ثم حنث في يمينه بأن كلمه فهنا يجزئه كفرة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد. القسم الثاني, إذا اتحد الحلف وتعدد المحلوف عليه بأن قال والله لا أكلم فلانا ولا ألبس هذه الثوبة ولا أخرج إلى السوق بيمين واحدة fahuna yalzamuhu kafaratun wahidatun wadhalika li'anna al-yamina wahidatun fala tujibu aksara min kafaratin wa in ta'addada al-mahluf alihi fala tata'addadu al-kafaratu bita'addudi az-zawati kama huna wala bita'addudi as-sifati kama fil qism al-awwali fa in kila alla tu'addu al-waw huna ala niyati tikrar al-amili fayakunu ka'anna al-yamina muta'addidun fayuqalu inna al-'athfa huna laysa 'ala al-'amili alladhi huwa al-yaminu innama 'ala al-mahlufi 'alayhi. Al-qismu al-thalithu, idza ta'addadat al-aymanu wa ta'addada al-mahlufu 'alayhi bi an qala wallahi la ukallimu fulanan wallahi la akhruju ila suqi wallahi la albasu hadha tawba wal-aymanu huna thalathatun wal-mahlufu 'alayhi thalathatun ana safi al-jami' qabla an yukaffira fa 'ala al-madhhabi yalzamuhu kafaratun wahidatun faqat li'anna mujiba hadhihi al-aymani wahidun falamma ittahada al-mujibu sara la yajibu aktsaru min kafaratin wahidatin kama law anna al-insana ahdatha bi bawlin aw ahdatha wa ahdatha bi ghaitin wa ahdatha bi rihin wa ahdatha bi akli lahmi al-ibli wa ahdatha bi nawmin fa huna khamsatu asbabin wa yujzi'uhu wudu'un wahidun. Sumpah itu ada beberapa macam. Yang pertama, jika seorang itu bersumpah beberapa kali isi sumpahnya sama, maka cukup baginya satu kafarah saja dan ini tidak, dan ini jelas tidak membingungkan. Contohnya bersumpah tidak mau bicara dengan si A. Setelah beberapa waktu lamanya dia ketemu dengan kawannya dan mencelanya karena tidak mau bicara dengan si A. Ini dia bersumpah untuk kali yang kedua kalau dia tidak akan berbicara. Kemudian setelah beberapa waktu lamanya dia ketemu teman yang lain dan mencelanya. Akhirnya dia bersumpah untuk kali berikutnya lagi, kali yang ketiga, supaya kalau dia tidak mau minta bersumpah untuk ketiga kalinya untuk tidak berbicara. Kemudian dia langgar sumpahnya dengan berbicara padanya, maka cukup satu kafarah saja karena objek sumpah itu satu. Kemudian yang kedua, jika ittahada, jika sama sumpah dan berbilang objek sumpah. Misalnya, demi Allah saya tidak akan berbicara pada si A, tidak akan memakai baju jenis B, tidak akan pergi ke pasar dengan yaminin wahidatin, satu sumpah. Fa'ulna, maka di sini dia punya kewajiban yalzamuhu kafaratun wahidatun, wajib baginya satu kafarah. Wadhalika, dan alasannya karena sumpah di sini wahidatun sama, maka tidak lama mengharuskan lebih dari satu kafarah. Wa in ta'addada al-mahlub 'alaih, meskipun objek sumpahnya beda-beda, maka tidaklah tata adat berbilang apa yang jadi kafarah dengan berbilang ya benda sebagaimana di sini. Wala bitadatu sifat, tidak pula dengan berbilangnya sifat sebagaimana di contoh yang kedua. Ini alasannya di anal yamin wahidatun, jadi ngomong sumpahnya sekaligus, tidak ganti hari. Maka pada saat yang sama, wallahi la ukalimu fulanan wal albasu hadza thawba wal akhruju min as-suq. Ini satu lontaran, bukan ini pagi kemudian yang itu siang, yang itu malam. Maka di sini apa? Objeknya banyak. Hah? Objeknya banyak. Objeknya banyak, namun satu kali lontaran sumpah. Ini jika melanggar cukup satu kafarah. Jika ada yang bertanya, tidakkah kita anggap wawu di sini adalah niat untuk mengulang amil? Amilnya wallahi. Wallahi la ukalimu fulanan, wallahi la albas hadza thauba, dan seterusnya. Gimana kalau kita maknai demikian? Berarti sumpahnya berbilang. Sehingga seakan-akan sumpah itu berbilang, maka jawabannya atap di sini tidak kepada amil, tidak kepada wallahi, ini merupakan kalimat sumpah, namun kepada makhluk aneh. Kemudian yang ketiga, berbilang sumpahnya berulang-ulang dan berbilang objek sumpahnya. Misalnya, demi Allah saya tidak akan mengajak bicara si A, tidak akan keluar ke pasar, tidak akan pakai demi Allah saya tidak akan keluar ke pasar, demi Allah saya tidak akan pakai kain ini. Maka di sini ada tiga sumpah dan objeknya juga tiga. Wahanasa fil jami, dan dia melanggar pada semuanya sebelum bayar kafar. Maka menurut mazhab Hanabila yalzamu, menjadi kewajibannya satu kafar saja. Dan al-mujib karena faktor adanya sumpah ini sama. Falam tahada, maka tatkala sama al-mujib faktornya, sholat wajib, maka jadilah tidaklah wajib lebih dari satu kafarah. Contoh pembandingnya, ada seorang yang hadas dengan kencing sekaligus berak, dan setiap waktu berak pasti kencing. Setiap berak itu pasti kencing, tidak ada orang berak tanpa kencing. ada orang cerita katanya di Manado itu di terminal, nah itu di polisi berak 2.000 terus kencing 1.000. Tapi di mana tuh katanya? Kemudian keluar itu ngasih 2.000. Mas, ya besar. Mas, kamu ngapain? Berak. Terus 2.000, kan dia jarakan 2.000. Mas ngapain? Berak. Ya harusnya 3.000 dong. Karena kalau berak mesti kencing. Ini alasan mazhab Hanabilah. Ini kiasnya, seandainya orang itu berhadas dengan kencing, dengan berak dan kentut, bahkan dengan makan daging unta dan juga tidur. Fahunakum satu asbah. Ada 5 sebab untuk wudu. Cukup 1 wudu, tidak perlu 5 kali wudu. Nah, demikian juga tadi, itu alasan mazhab Hanabilah. Dengan catatan hanasanya al-jami' hanasa melanggar 3 kalimat sempat tadi, semuanya qabla ayu kafir. Hari ini melanggar poin pertama, besoknya poin kedua, besoknya poin ketiga, namun belum bayar kafah. Kalau hari ini melanggar poin pertama udah langsung bayar kafarah, ya, kemudian melanggar lagi di hari ini, ya berarti banyak lagi. Iya, kamu itu duduk. Biasanya pas. Bus duduk berat. Itu fa'alal madhab yalzamuhu kafaratun wahidatun faqat. Nah, bus. Lakin law anna hadha rajula takhayyala wa halaqa 'ala yaminin wa hanatha fa qila lahu akhraja kafarat kafaratan faqala la hatta atau ukhrij keluarkan ukhrij kafaratan faqala la hatta tajtami'a indi aymanun katiratun madama tujji'u fiha kafaratun wahidatun fa hadha ghairu jaizin wa idza 'alimna anna hadhi niyatahu falana an nulzimahu likulli yaminin bi kafaratin bi annahu mutahayyilun innamal mas'alatu mafrudatun fi rajulin tawala al-hanasi indahu ya'ni ma tawala al-hansu tawala al-hansu indahu ya'ni ma bainal hansil awali wasani ila sa'atan aw sa'atain ila sa'atan aw sa'ataini aw yauman. Nah, ada alif itu. Hah? Aw yauman, ada pangkatnya itu, yauman. Gimana? Nah, iya. Aw yauman aw yaumain. Ai zamanan yasiran mimma jarat bil adatu. Fadhi wal ladzi yakunu fil khilafu. Wa'ala maktarahu syaikhuna rahimallahu wa syaikhul islam ibn Taymiyata wa atharul ulama'i yakuluna innahu idha ta'adadat al-aymanu wal-makhlufu alahi wajabali kuli yaminin kafaratun wa idha qala wallahi la'adakulu hadhal baita wallahi la'ukallimu fulanan wallahi la'albasu hadhal tawba fahanasa fil jami'i fa'innahu yalzamuhu ala hadal yari salatu kafaratin. Nah, namun seandainya orang itu tahayyala, cari hilah, dia bersumpah dalam satu sumpah dan melanggar, kemudian dikatakan padanya bayarkan kafarannya, tekan nanti dulu sampai terkumpul padaku pelanggaran yang banyak, madama tu jizit, selama kan sah dalam pelanggaran yang banyak itu satu kafarah saja. Kata beliau ini tidak boleh. Maka jika kita tahu bahasanya sepanjang inilah niatnya, maka kita punya hak untuk memaksa dia setiap sumpah harus satu kafar, karena dia adalah orang yang mau mutahayyil, cari-cari pembenaran, mau taatil hukum. Wa inna masalah atau adapun masalah yang di atas yang jadi pendapat madhab Hanabilah itu mafrudatun, kita andaikan makruh di sini kita andaikan. Firajulin untuk seorang yang berturut-turut melanggar sumpah, yakni tidak, yakni ma tidak ada antara pelanggaran pertama dan kedua kecuali satu jam atau dua jam saja, sehari atau dua hari, artinya zaman yang waktu yang singkat menurut al-urf. Fahada waladi yakunu fi khilaf, inilah yang terjadi perselisihan apakah kafarahnya itu satu ataukah tidak. Kalau madhab Hanabilah cukup satu kafarah. Dan menurut pendapat yang dipilih oleh guru kami Syekh Sa'di dan Syekh Ibnu Taimiyah dan aktsarul ulama, mayoritas ulama, jadi Hanabilah di sini tidak mayoritas, mereka mengatakan jika sumpahnya berbilang dan objek sumpahnya berbilang, maka wajib satu kafarah untuk setiap sumpah. Maka jika mengatakan demi Allah saya tidak akan masuk rumah ini, demi Allah saya tidak akan bicara dengan si A, tidak akan pakai kain ini, kemudian dia langgar sumpahnya dalam semua hal tadi, fa innahu, maka yalzam, maka dia punya kewajiban ala hadzal ikhtiyar, menurut pendapat pilihan ini, itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di dan yang lain, dia punya kewajiban tiga kafarah. Nah, Fitri. Fahuna la tadakhulul kafaratu al yamini wa tihari fal mujibu mukhtalifun fal yaminu kafaratuhu it'amu asyrata it'amu asyrati asyrati masakina masakina awqis awqis wa tuhum aw tahriru raqabatin wa tiharu kafaratuhu iqru raqabatin fa illam yajid fasiyamu syahroini mutatabi'aini fa'ilam yastatik fa'it'amu sittina miskinan. Nah, sumpah jenis yang keempat berkaitan dengan kewajiban kafarah. Idah talah fa'al mujib, jika faktor pendorong untuk mengucapkan sumpah itu berbeda-beda, maka kafarah tidak bisa disatukan. Semacam ada punya kewajiban kafarah, bayar kafarah sumpah datang dan kafarah dihar, maka mujibnya berbeda. Al-yamin, maka kafarah sumpah, kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin atau pakaian 10 orang miskin, memerdekakan budak. Dihar, kafarahnya memerdekakan budak jika tidak bisa puasa 20 bulan berturut-turut, jika tidak bisa ngasih makan 60 orang miskin, berarti tidak ketemu, tidak bisa disatukan. Darot dibayar sendiri sendiri. Nabi Muna sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin.